Mari semua beri tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih senyum dong buat Tuhanmu yang dahsyat itu. Kasih hati yang terbaik, saudara. With all your power, with my word.